Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis yang keempat dari babu shidq, bab tentang jujur. Di mana sudah lewat hadis yang ketiga dan sudah sama-sama kita berusaha menghafal, menjaga. Karena agama ini memang perlu dihafal ajarannya, dipelajari dan dikaji. Karena dengan ini Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah Ta'ala siapkan orang-orang yang mau menjaganya, sehingga para sahabat, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersungguh-sungguh memperjuangkan tersebarnya agama ini, dan sekaligus mereka bersungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan. Oleh karena itulah, kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban menuntut ilmu, yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita meremehkan ilmu yang Allah turunkan ini, maka yang ada pada diri kita adalah kejahilan dan bodoh terhadap agama ini, merupakan salah satu di antara sebab-sebab mereka tersungkur ke dalam neraka. Waliyadu billah. Oleh karena itu kaum jahiliyah dulu disebut dengan kaum jahiliyah, karena mereka jahil terhadap agama ini. Walaupun dari sisi dunia mereka punya keahlian, dari sisi dunia mereka punya kemampuan, namun karena jahil terhadap agama Allah Azza wa Jal, kehebatan-kehebatan dunia yang ada di tangan mereka, mereka tetap disebut dengan kaum jahiliyah. Oleh karena itulah para hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, Setelah kita menghafal atau barangkali ada yang belum menghafal, ada yang belum setara. Nah, siapa ini? Nah, itu. Yang nunjuk-nunjuk itu. Ada sudah belum? Oh, sudah. Mari takut, sudah. Yang belum siapa ini? Hah? Siapa? Ah itu, ini sudah belum? Tak. Siapa belum? Sudah belum? Wah, sini. Nah, Haris. Ada? Masuk. Biar saya dengar. Kurang masuk. Biar betul salah kelihatan. Nah. Muttafaqan alaih. Barakallah. Apal Haris. Ya, siapa yang menyusul? Haris. Halo. Abdul. Siapa dulu? Udah. Tak. Si kecil apal ini. Kamu pecinya dua apa satu? Satu ya? Oh, cuma tingkat. Dirapi kan? Ya rapi. Tolakul ilmu harus rapi. Jangan selain beras selain bro. Rapi. Menghormati ilmu. Ya. Menghormati ilmu. Kakak itu. Ya. Bismillah. Ya, nguruna. Muttafaqun. Masyaallah. Abdullah, afal antum. Barakallahu fiikum. Wa zadakallahu ilman. Abu Haris. Awas. Dala. Tablo. Masya Allah. Tak. Ini anak saya paling kecil ini. Barakallahu. Siapa lagi menyusul setelah Ihsan? Habis? Hotel istimewa ini. Ada lagi? Dina dulu belum? Abdullah bin Dinar. Habis ya? Habis. Antum yang absen, tidak apa. Salah? Habis? Itu belum? Dah. Siapa yang belum? Mbah ya? Mbah, boleh Mbah, ayo Mbah. Setoran Mbah? Yang muda aja setoran, apalagi yang tua. Setorannya harus lebih banyak ya. Ya sudah habis. Tidak tersisa ya. Tidak tersisa, sudah. Baik. Barakallahu fiik. Setelah kita selesaikan hadis ketiga, alhamdulillah masing-masing bisa mengambil faedah dengan menyimpan hafalan di dalam dada-dada antum. Semoga menjadi kebaikan sebagai hujah bagi kita untuk beramal. Baik. Kita masuk hadis keempat. Ar-Rabi' an Abi Sabit, dari Abi Sabit, waqila Abi Sa'id, dan ada yang mengatakan Abi Sa'id, waqila Abil Walid, ada yang mengatakan Abil Walid, Abi Sabit, Abi Sa'id, Abil Walid, Sahl bin Hunayn, namanya Sahl bin Hunayn, ya, kunyahnya ada yang mengatakan Abu Sabit, Abu Sa'id, Abul Walid, namanya Sahl bin Hunayn, radhiyallahu anhu, wa huwa badriyun, dan dia orang yang ikut perang Badar. Badriyun di situ adalah maksudnya orang yang ikut perang Badar. Semoga Allah meridhoi. Ada yang ketinggalan? Saya ulangi. An Abi Sabit, waqila Abi Sa'id, waqila Abil Walid, Sahl bin Hunayn, wa huwa badriyun radhiyallahu anhu, dari Abi Sabit, ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abi Walid, Sahl bin Hunayn, dan dia orang yang ikut perang Badar. Semoga Allah meridhai. Baik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dimulai ini. Man sa'alallaha, siapa saja yang meminta kepada Allah. Man sa'alallaha. Hamzahnya ditulis di atas alif. Sa'ala. Bukan di atas wawu ya. Karena jatuh sebelumnya fathah. Dan dia sendiri di fathah. Maka ditulis di atas alif. Man sa'alallaha. Siapa yang meminta kepada Allah. Naam ta'ala. Asyahadata bisidqin. Siapa yang meminta kepada Allah ta'ala syahadah. Mati syahid. Syahadah maksudnya mati syahid. Asyahadata, minta mati syahid. Bisidqin, dengan jujur. Dengan benar-benar dia meminta. Tak main-main. Jujur, serius. Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin, ballaghahullahu manazilash shuhada'i, Allah sampaikan, balagha, Allah sampaikan, Allah dudukkan, manazilash shuhada, kedudukan para syuhada, Balaghahu Allahu manasila syuhada, Allah sampaikan kedudukan pada kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firasyih, wa in mata, dan sekalipun mati ala firasyih, di atas kasurnya. Firas maksudnya tempat tidurnya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim 1909. Ya. Nah. Jelas hadisnya. An Abi Sabit wakila Abi Sa'id wakila Abi Walid Sahal bin Hunayf wa kuwa Badriyun radhiyallahu anhu qal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyihi. Rawahu Muslimun. Capal. Ya. Baik. Jelas maknanya? Ballaghahu Allahu manazila syuhada. Para hadirin sekalian, itu hadis yang keempat bab siddiq, yaitu tentang jujur. Pada poin hadis ini kita baca keterangan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Hadzal hadizu zakarahul muallifu rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi muallif rahimahullah fi bab siddiq, pada bab siddiq. Nah, mana syahid, dalil yang menunjukkan hal tersebut? Wasyahid minhu qawluhu man sa'alallaha ta'ala asyahadata bisidkin. Syahidain. Siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan jujur. Apa ada orang yang mati minta syahid tidak jujur? Berarti ada. Karena Nabi mengatakan bisidkin, dengan jujur, karena bisa jadi kadang orang minta tidak sungguh-sungguh meminta, cuma minta di lisan aja, tidak sampai ke hati, sehingga perlu diingat meminta sesuatu itu harus dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, ya, minta kepada Allah jadi ulama, boleh apa tidak? Ya Allah, jadikan saya orang yang faqih terhadap agama. Kalau jujur, semoga kita mendapatkan kebaikan. Walaupun mungkin tingkat keilmuan kita seperti tidak seperti para imam. Tapi paling tidak kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh para ulama dulu. Kelurusan dalam beragama. Itu sudah kebaikan. Ya. Nah, apa itu syahadah? Wa syahadah martabatun ulia ba'da siddiqiyah. Syahadah, mati syahid, itu tingkatan yang sangat tinggi. Martabatun ulia, tingkatan yang sangat tinggi. Setelah siddiqiyah. Siddiqiyah artinya jujur, benar. Hal ini seperti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassanihi. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 69. An-Nisa ayat 69. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yuti'illaha, dan siapa saja yang mentaati Allah, war rasula, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa jaminan orang yang mau mentaati Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihi. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan atas mereka bersama minan nabiyyin. Kenikmatan yang Allah berikan kepada yang pertama, para nabi. Yang kedua, wasiddiqin. Orang-orang yang siddiq, jujur. Yang ketiga, wasyuhada. Orang yang mati syahid. Dan yang keempat, wassolihin. Orang-orang yang soleh. Ada berapa tingkatan? Empat. Kalau kita mampu mentaati Allah dan Rasul, kita akan mendapatkan nikmat. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada empat golongan manusia istimewa. Yang pertama, nabiyyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang yang jujur. Yang ketiga, syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang terakhir, sholihin, orang yang saleh. Kalau yang pertama, kita tidak mungkin menggapainya. Kenapa yang pertama tidak mungkin kita dapatkan? Karena itu tingkatan para nabi. Kita sudah tidak mungkin, dan tidak mungkin kita jadi nabi. Boleh tidak kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya seorang nabi. Boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Tapi, ya Allah, matikan saya sebagai orang yang mati syahid. Boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah, jadikan saya orang yang siddiq. Boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah, jadikan saya orang soleh. Boleh. Tapi, ya Allah, jadikan saya seorang nabi. Ya, tidak boleh. Kan sudah tutup. Tidak ada kenabi. Berarti pintu pertama tidak mungkin. Pintu kedua mungkin, ketiga mungkin, keempat mungkin. Untuk bisa memperoleh kenikmatan yang diperoleh para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, yaitu mentaati Allah dan Rasul. Insyaallah. Ya. Lalu kata mualif, dan di antara makna syahadah. Makna syahadah itu banyak. Yang pertama, syahadah makna yang pertama adalah asyhadatu bi ahkamillah. Syahadah maknanya yang pertama adalah sebagai saksi terhadap hukum-hukum Allah. Sebagai apa? Syahadah artinya saksi. Saksi-saksi terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jalla ala ibadillah. Terhadap hamba-hamba Allah. Nah, makna syahadah yang pertama berarti kata Syekh, syahadatul ulama. Inilah persaksiannya para ulama. Ya. Sebagaimana bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Bagaimana Allah mendudukkan persaksian syahadah. Syahadah jamaknya syuhada. Dan di antara para syuhada maksudnya adalah ulama, tapi maknanya adalah para saksi-saksi terhadap hukum-hukum Allah. Antum lihat dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah bersaksi. Syahidallah, Allah bersaksi. Apa persaksian Allah terhadap dirinya? Annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia saja. Selain Allah, tidak berhak disembah. Tidak pantas. Karena makhluk. sekalipun nabi, sekalipun rasul, sekalipun wali, apalagi batu. Dapat terus. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi atas dirinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang kedua, wal malaikatu. Dan para malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tauhid. Dan yang ketiga, wa ulul ilmi. Apa ulul ilmi? Orang-orang yang diberikan ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Ini ulama-ulama yang di atas tauhid. Kalau ulama yang tidak di atas tauhid, ahlu syirki, tidak bisa jadi saksi yang adil. Dia bisa belokkan ayat dan hadis. Kenapa? Saksi yang tidak jujur. Saksi yang tidak benar. Adapun orang yang bertauhid, dia akan mengatakan yang halal-halal, yang haram-haram, yang hak-hak, yang batil-batil. Namanya saksi. Siap jadi orang yang mendatangkan bukti. Namanya saksi. Wa syahadan wa'un kasiratun. Dan syahadah itu ada beberapa macam jenisnya. Dan syahadah itu anwa' kasirah. Macamnya sangat banyak. Lalu mu'alif menyebutkan makna yang pertama tadi. Dahaba kasirun wal ulama. Fitafsiri qawli wa syuhada ila anahum humul ulama. Jadi saksi syuhada yang pertama itu adalah para ulama. Wala syakka alal ulama syuhada. Tidak diragukan. Ulama-ulama itu saksi. Fayashhaduna bi anna Allah ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Para ulama itu bersaksi bahwa Allah mengutus para rasul-rasulnya membawa ilmu yang bermanfaat. Al-huda itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq dan amal-amal soleh. Wayashhaduna alal ummah. Mereka siap bersaksi kepada umat ini bi annaha balaghat syariat Allah. Para rasul sudah menyampaikan syariat-syariat Allah. Ya, wa yashhaduna fi ahkamillah, dan mereka bersaksi tentang hukum-hukum Allah. Hadza halalun wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Hadza wajib wa hadza mustahab. Ini wajib, ini mustahab. Wa hadza makruh. Ini makruh. Wa la ya'rifu hadza illa ahlul ilm. Tidak mengetahui hal seperti ini kecuali orang yang berilmu. Orang jahil tidak ngerti. Semuanya boleh-boleh saja. Ini boleh, boleh, ini boleh. Semuanya jadi boleh. Kalau ulama tidak. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini wajib, ini makruh. Ngerti. Ini halal, ini haram. Ya. Itu namanya ulama. Walidhalikanu syuhada. Oleh karena itulah. Dengan keilmuan mereka itu. Mereka disebut dengan syuhada. Saksi-saksi. Ya. Iya. Sehingga para ulama itu saksi bagi mereka orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Orang-orang yang tidak berilmu, mereka akan bertanya kepada orang yang berilmu. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma udulahu. Yang membawa ilmu ini udulahu, orang-orang yang adil. Para sahabat semuanya adil. Para tabi'in diteliti keadilannya. Kalau mereka bukan termasuk orang yang dipandang sebagai sikoh, ketika membawa hadis-hadis Nabi diteliti kesikohannya. Ya, jika ada istilah hadis sahih, hadis dhaif, ini karena dilihat perawinya juga. Pembawa ilmu ini. Jadi jangan sampai mencari ilmu, mengambil ilmu dari orang yang tidak bisa dijadikan saksi. Namanya saksi mengetahui apa enggak? Contoh, ada orang mau jadi pengantin ini. Ada pengantin putra, putri, ada walinya, ada saksinya. Penghulunya tanya, "Mah, Pak Saksi, saya mau tanya. Calon mempelai putra dan putri ada hubungan nasab atau hubungan keluarga?" "Wah, saya enggak tahu itu." "Wah, mundur. Saksi apaan ini?" "Kan gitu, Mbok. Apa tetap dipakai?" "Saksi ya seorang yang tahu. Bagaimana saksi? Ada hubungan nasab?" "Enggak ada." "Berani bersumpah?" "Berani. Saya bersaksi." "Kan begitu. Nah kalau saksi tidak ngerti ya tidak dipakai persaksiannya." "Iya. Nah, karena itu para ulama-ulama itu orang yang berilmu, yang adil, yang jujur. Ya, jangan mengambil ilmu dari orang yang majhul. Majhul itu tidak diketahui. Bisa majhulul hal, keadaannya bisa baik enggak orangnya. Wallahu alam itu. Ah, ini udah majhul. Orang yang adil, siqah, siddiq, amanah. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi, yahmilu hadzal ilm udulahu. Yang membawa ilmu ini orang-orang yang adil. Yang tidak adil masuk golongan du'afa, hadisnya lemah. Ya. Para hadirin, makna syuhada yang kedua adalah kata Syekh, wa minnas syuhada aidan man yusabu bitni, orang yang wal batni wal harqi wal gharqi wa ma asbahu. Termasuk syuhada kata Syekh adalah orang yang terkena ta'an. Ta'an itu terkena luka di saat perang misalnya. Wal batan, sakit perut. Sakit yang ada di perutnya sampai menyebabkan kematian. Wal harok, harok itu mati karena tenggelam. Musim banjir, ya, tiba-tiba rumahnya terbawa banjir, mati. Mati tenggelam. Kalau dia orang mukmin muslim, matinya apa? Syahid. Orang yang mati kena banjir, kalau dia muslim, syahid. Dan wal gharq, al gharq terbakar ya, wal gharq tenggelam, balik itu. Wal gharq terbakar, wal gharq tenggelam, dan yang sejenisnya. Banyak jenis orang mati syahid. Itu disebutkan lah saya ada berapa itu. Orang yang terluka di saat berperang sampai mati. Atau al batan, orang yang sakit perut sampai menjadi sebab kematiannya. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man mata fil batni fa huwa syahid, rawahu Muslim. Siapa yang mati karena sakit yang diakibatkan perut, maka itu matinya apa? Syahid. Hadis riwayat Muslim. Contohnya apa sakit karena perut? Jenis penyakit yang diakibatkan di perut sana. Urusannya urusan perut. Ya, itu matinya syahid kalau muslim. Ya. Dan juga tenggelam, terbakar, ya. Itu matinya syahid sebagaimana sabda Nabi, asyuhada khamsah. Orang yang mati syahid ada 5 golongan. Al-mat'un, orang yang terkena ta'an, mat'un. Wal-mabtun, sakit karena perut. Wal-gharq, tenggelam. Wasahibul hazm, sahibul hazm, orang yang tertimpa sesuatu. Lagi asik-asiknya tidur, rumahnya kena angin. Ya. Lalu bagian atasnya jatuhin kepalanya sampai mati. Kalau dia muslim, dinilai mati apa? Syahid. Hazm. Wasahid fisabilillah. Dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Wa minas syuhada, termasuk jenis orang yang mati syahid juga. Yang berikutnya. Kalau diurut berarti sudah berapa itu? Syuhada maknanya ulama. Yang kedua, orang yang ta'an, terluka di medan jihad. Al-batan. Yang ketiga, orang yang mati karena sakit perut. Yang keempat, mati karena terbakar. Dan yang kelima, mati karena tenggelam. Ada lima itu. Wa minas syuhada, yang keenam adalah alladzina qatalu fi sabilillah, orang yang mereka terbunuh di saat berjuang di jalan Allah. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat wal ahya'un inda rabbihim yursakun. Jangan kamu mengatakan orang yang mati terbunuh di medan perang itu amwat, bahkan mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Termasuk yang keberapa? Yang ketujuh. Wa minas syuhada alladzina yaqtuluna duna amwalihim wa duna anfusihim. Yang keenam, termasuk syuhada orang yang mereka terbunuh karena mempertahankan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Orang yang mempertahankan diri, jiwa mereka, harta mereka, itu mati syahid. Berdasarkan hadis sahih, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, in ja'ani shakhsun yatlubu mali, jika ada orang datang kepadaku meminta hartaku, ya, ai unwah atau merampas, qala la tu'tihi, jangan diberikan. Ada garong datang ke rumah antum, ketuk pintu jam 12 malam bawa senapan api, ayo keluarkan hartamu, boleh enggak kita memberikan ya Rasulullah? Kata Nabi, la tu'ti, jangan berikan. Qala araita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Qala qatilhu, lawan dia, lawan. Qala araita in qataltuhu, bagaimana jika aku berhasil membunuhnya? Huwa finnar, dia di neraka. Kenapa? Li'annahu mu'tadun dolim, karena dia orang yang melampaui batas berbuat dolim, ingin membunuh orang. Soalnya kalau kita tidak melawan dia, dia akan membunuh kita. Ira? Qala araita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuh saya? Garongnya lebih pinter, jagoan. Kita tangan kosong, dia tangan dua. Isi senjata semua. Nah, kita mati. Kata Nabi, in qatalaka fa anta syahid. Kalau dia membunuhmu, kamu mati syahid. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi mati syahid karena mempertahankan apa? Harta dari orang yang mendzalimi kita. Perampok, garong. Ya. Lawan. Eman-eman, harta itu bermanfaat bagi orang muslim. Bisa untuk haji, bisa sedekah. Iya. Bisa ya.